Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas atau telah kita masuki permasalahan yang kedua tentang puasa-puasa yang disunnahkan. Telah kita baca dua poin pertama, yaitu yang pertama adalah puasa 6 hari di bulan Syawal, kemudian yang kedua puasa di hari Arafah. Kemudian para muallif melanjutkan poin yang berikutnya di antara puasa yang disunnahkan. Qala ats-tsalits siyamu yaumi Asyura, puasa di hari Asyura. Hari Asyura adalah tanggal 10 dari bulan Muharram. Dan puasa di hari Asyura pada tanggal 10 bulan Muharram ini di awal perkaranya hukumnya wajib. Di awal Islam, hukum puasa Asyura ini wajib. Sebelum diwajibkannya puasa di bulan Ramadan. Kemudian setelah datang kewajiban as-saum di bulan Ramadan, maka dihapuslah kewajiban pada puasa 10 hari atau tanggal 10 bulan Muharram atau yang disebut dengan hari Asyura. Dihapus kewajibannya, tetapi tetap hukumnya dianjurkan dan disunnahkan, namun hanya saja tidak wajib seperti semula. Faqad su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an shaumi asyura faqala ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu. Nabi alaihi salatu wasallam, beliau telah ditanya tentang puasa di hari Asyura tersebut, tanggal 10 Muharram. Maka beliau menjawab, ahtasibu ala Allah, aku berharap kepada Allah, ayyukaffir sanata allati qablah, semoga Allah menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Naam, ini keutamaan puasa sunnah tanggal 10 bulan Muharram di hari Asyura. Apa pahalanya, ganjarannya, kata Rasulullah SAW, dihapuskan dosa-dosa selama 1 tahun yang lalu. Maka ini merupakan amalan yang sangat utama, puasa yang sangat besar pahalanya. Seseorang dengan hanya berpuasa 1 hari pada tanggal 10 Muharram, Allah Azza wa Jal berikan ampunan untuknya 1 tahun penuh pada tahun yang telah lewat. Qala wa yustahabbu siyamu yaumin qablahu aw yaumin ba'dahu. Dan disunnahkan berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Maksud pengarang di sini, setelah beliau menyebutkan bahwa dianjurkan puasa di tanggal 10 bulan Muharram, maka bagi orang yang berpuasa di hari Asyura, hendaknya dia dianjurkan pula untuknya berpuasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari sesudahnya. Bagi orang yang ingin mengerjakan puasa tanggal 10 Muharram, maka disunnahkan pula baginya untuk berpuasa tanggal 9-nya atau tanggal 11-nya. Nah, ini masyru'. Ini sunnah. Kenapa? Karena dalam rangka menyelisihi al-Yahud, dalam rangka menyelisihi kaum Yahudi. Orang-orang Yahudi, pengikut Nabi Musa alaihi salam, mereka mengagungkan tanggal 10 dari bulan Muharram tersebut. Tanggal 10 bulan Muharram ini adalah hari besarnya orang-orang al-Yahud. Maka sewaktu ketika datang seorang yang beragama Yahudi kepada Rasulullah SAW, yang menyebutkan bahwa mereka itu mengagungkan dan mereka berpuasa di hari tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, nahnu ahaqqu bi Musa minhum, bahwa kami, umat Muhammad, kami, kata Nabi SAW, kami itu lebih berhak terhadap Musa daripada orang-orang Yahud tersebut. Sehingga Rasulullah SAW mensyariatkan puasa di tanggal ini juga. Tanggal 10 bulan Muharram. Dan juga kenapa ini merupakan hari besarnya orang Yahudi? Dikarenakan pada tanggal 10 juga ini Allah Azza wa Jal selamatkan Nabi Musa alaihissalam dari Fir'aun dan bala tentaranya. Dan juga di tanggal tersebut Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Nabi mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minhum, bahwa kami lebih berhak terhadap Musa daripada mereka. Sehingga setelah itu Rasul mensyariatkan, dengan itu Rasul mensyariatkan puasa 10 atau tanggal 10 dari bulan Muharram. Tetapi beliau menganjurkan bagi orang yang ingin berpuasa tanggal 10 tersebut, hendaknya dia berpuasa sebelumnya atau sesudahnya dalam rangka apa? Menyelisihi orang-orang Yahudi, dalam rangka mukhalafah, dalam rangka menyelisihi orang-orang al-Yahud. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la in baqitu ila qabilin la asuman at-tasi'. Seandainya aku masih hidup di tahun depan, pasti aku akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Di sini Rasul memiliki tekad yang kuat. Seandainya beliau masih punya umur panjang di tahun depan, maka beliau pasti akan berpuasa tanggal 9. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, juga dalam hadis yang lain, beliau alaihi wasallam bersabda, sumu yauman qablah au yauman ba'dahu. Puasalah kalian satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya. Khaliful Yahud, selisihilah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengagungkan hari ini, juga mereka berpuasa, maka kita selisih mereka. Dengan apa? Dengan kita berpuasa sebelumnya atau sesudahnya. Nah, ini yang sunnah, ini yang utama. Maka yang utama adalah seorang berpuasa jika mampu tanggal 9, 10, dan 11, maka itu lebih utama. Dengan itu dia mendapat seluruhnya sebelum dan sesudahnya. Jika dia tidak mampu, maka menyelisihinya dengan satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya. Dan apakah boleh menyendirikan tanggal 10 saja tanpa menyertai tanggal 9 atau 11? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Ini juga telah melakukan sunnah. Ini juga telah melakukan sunnah. Hanya saja dia tidak mendapat pahala menyelisihi orang-orang Yahudi. Hanya saja orang yang tidak berpuasa tanggal 9 atau tanggal 11-nya, mereka terlewat dari ajr mukhalafah al-Yahud. Apakah hukumnya boleh atau makruh? Terdapat khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan makruh berpuasa pada tanggal 10 saja dan tidak mengiringi tanggal 9 atau tanggal 11-nya. Namun pendapat yang rajih bahwa boleh, tidak ada makruh padanya. Hanya saja dia terlewat dari ajr al-mukhalafah syariat. Dia tidak melaksanakan yang lebih utama, terlewat dari pahala menyelisihi orang-orang Yahud. Pendapat yang juga dijelaskan oleh Syekh Al-Taymin rahimahullah dalam Syarh Al-Mumti'. Dan salah, ada sebagian orang yang salah. Dia lebih memilih berpuasa di tanggal 9 dan dia tidak berpuasa di tanggal 10-nya. Maka ini merupakan perkara yang salah. Yang dianjurkan, yang lebih ditekankan itu pada tanggal 10. Di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa puasa di tanggal tersebut mendapatkan ajr, diampunkan ganjarannya, itu mendapat ampunan dari Allah selama setahun sebelumnya. Maka seseorang jangan sampai dia berpuasa pada tanggal 9-nya, kemudian dia tidak berpuasa pada tanggal 10-nya. Ini tidak dianjurkan yang seperti ini. Intinya dia mencari, dan yang lebih dicari, yang ditekankan yang pertama adalah tanggal 10-nya. Jika dia mampu lebih, maka itu lebih utama. Tanggal 9 atau tanggal 11-nya dia tambah lagi dengan as-shaum. Kemudian yang berikutnya, qala ar-rabi', puasa yang sunnah yang keempat, shaumul itsnaini wal khamis min kulli usbu'in. Puasa di hari Senin dan Kamis di setiap pekannya. Li haditsi Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yataharra siyam al-itsnaini wal khamis. Nabi alaihi salatu wasallam beliau berusaha untuk terus tetap berpuasa di hari Senin dan Kamis. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalil yang menunjukkan syariatnya puasa Senin dan Kamis di setiap pekannya adalah sabda beliau dalam hadis yang lain, tu'radul a'malu yawmal itsnaini wal khamis, fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'imun. Tu'radul a'mal yawmal itsnaini wal khamis, amalan-amalan hamba itu diperlihatkan di hari Senin dan Kamis. Fa uhibbu, maka kata Rasul, fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'imun, maka aku senang di saat amalanku itu diperlihatkan dalam keadaan aku dalam kondisi berpuasa, sedangkan aku dalam kondisi berpuasa. Diperlihatkan amalan-amalan hamba itu di hari Senin dan Kamis, maka Rasul senang di saat amalannya dilihat dan diperlihatkan di hadapan Allah dalam keadaan beliau sedang melakukan ibadah as-shaum. Nah, ini puasa yang sunnah juga, yaitu puasa Senin dan Kamis di setiap pekannya. Dan Nabi SAW beliau berusaha untuk menjaga puasa Senin dan Kamis ini. Kemudian al-khamis, puasa yang berikutnya, puasa sunnah yang dianjurkan yang berikutnya, qala siyamu thalathati ayyamin min kulli syahr, puasa 3 hari di setiap bulannya. Puasa 3 hari di setiap bulan. Jadi puasa itu ada yang dianjurkan pekanan, ada juga yang dianjurkan bulanan, dan ada juga yang dianjurkan tahunan atau pada saat-saat tertentu. Dan juga ada puasa yang mutlak, dianjurkan kapan saja. Kapan saja, hari apapun dia ingin berpuasa secara mutlak, maka itu amalan yang baik. Maka itu amalan yang baik. Puasa yang dianjurkan pekanan adalah Senin Kamis contohnya. Demikian juga puasa yang dianjurkan untuk dilakukan di setiap bulannya adalah 3 hari. Min kulli syahr, 3 hari dalam 1 bulan. Di setiap bulannya terdapat syariat puasa dalam sebulan tersebut 3 hari. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abdillah ibn Amr radhiyallahu anhuma, sum min asy-syahri 3 ayyamin. Kata Rasul kepada Abdullah bin Amr, berpuasalah kamu min asy-syahr, dalam sebulan 3 ayyam, 3 hari. Fa innal hasanata bi 'ashri amthaliha. Kenapa? Karena kebaikan itu dikali lipatkan menjadi 10 kali lipatnya. Wa dzalika mithlu siyamid dahr, dan hal itu seakan-akan seseorang itu berpuasa selama 1 tahun penuh. Maksudnya, seseorang yang bisa menjaga puasa 3 hari di setiap bulannya, maka seakan-akan dia 1 bulan itu dalam keadaan puasa. Karena 1 bulan 30 hari. Paling banyak 1 bulan itu dalam bulan tanggal Hijriah adalah 30 hari. Jika seorang bisa menjaga puasa di setiap bulannya 3 hari dalam setiap bulan, maka 1 hari itu terdapat 10 kali lipat pahala as-saum, seakan-akan dia berpuasa 10 hari. Dan hari kedua dan hari ketiga berarti menjadi semua 30 hari. Jika dia bisa menjaga selama 1 tahun, maka seakan-akan dia telah berpuasa setahun penuh. Seakan-akan dia telah berpuasa setahun penuh. Kata oleh karena Rasul mengatakan, وَذَلِكَ مِثْلُ سِيَامِ الدَّهْرَ. Itu seorang seperti berpuasa dalam 1 tahun penuh. Qala wa'an Abi Hurairah, dan juga dalam hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, أَوْصَانِ خَلِيلِي sallallahu alaihi wasallam bithalathin. Aku diwasiatkan, atau Rasul alaihi salatu wasallam beri wasiat kepadaku dengan 3 perkara. Yang pertama, siyamu thalathati ayyamin min kulli syahr wa rak'atay dhuha wa an utira qabla an anam. Rasul memberikan aku wasiat dengan 3 hal. Yang pertama, puasa 3 hari di setiap bulannya. Yang kedua, menjaga 2 rakaat duha, salat ad-duha. Dan yang ketiga, menjaga atau selalu untuk salatul witr sebelum tidur. Itulah 3 wasiat Rasul kepada Abu Hurairah. Puasa 3 hari dalam 1 bulan, menjaga salat duha, dan menjaga salat witir. Salat witir dijaga di setiap malam, bisa dia melakukannya sebelum tidur atau di akhir malam. Yang utama tentunya di akhir malam, di sepertiga malam terakhir. Namun jika seorang khawatir akan terlewat, maka dia dianjurkan untuk salatul witr terlebih dahulu sebelum dia tidur. Qala wa yustahabbu takunul ayyamul bidh, wa yustahabbu an takunal ayyam, an takunal ayyamul bidh, wa hiya ats-tsalits 'asyar war-rabi' 'asyar wal-khamis 'asyar. Dan disunnahkan dalam puasa 3 hari, puasa 3 hari dalam 1 bulan yang disunnahkan untuk dilakukan di ayyamul bidh. Di ayyamul bidh disunnahkan puasa 3 hari ini dikerjakan pada ayyamul bidh, hari-hari atau malam-malam putih, maksudnya di saat bulan purnama, malam-malam bulan purnama, hari-hari yang mana di situ bulan itu purnama. Wahia, apa itu ayyamul bidh? Ayyamul bidh itu adalah ats-tsalits 'asyar, tanggal 13, war-rabi' 'asyar, tanggal 14, wal-khamis 'asyar, tanggal 15 Hijriah. Ini diistilahkan dengan hari-hari bidh, ayyamul bidh. Diistilahkan ayyamul bidh dikarenakan malam hari tersebut bulan purnama. Di hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abi Dzar, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, man kana minkum shaiman min asy-syahri falyasum ats-tsalatsal bidh. Barang siapa dari kalian yang hendak berpuasa dalam dalam bulan tersebut, falyasum, maka hendaknya dia berpuasa tsalats al-bidh, 3 hari yang disebut dengan hari-hari al-bidh. Nah, ini yang lebih sunnah, ini yang lebih utama. Asalnya seseorang dianjurkan bagi dia untuk berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, kapanpun dan pada tanggal berapapun. Jika dia melakukannya, maka itu telah melakukan sunnah. Mau dia berpuasa di tanggal pertama, tanggal 1, hari pertama, atau dia pisah-pisahkan. Ada yang di awal bulan, ada yang di tengah bulan, ada yang di akhir bulan. Kesimpulannya dia dapat 3 hari puasa dalam 1 bulan tersebut. Ini telah melakukan sunnah. Ini telah melakukan sunnah. Bukan berarti dipersyaratkan harus tanggal 13, 14, 15. Tidak. Hanya saja itu lebih utama. Tetapi yang lebih utama lagi, yang lebih sunnah lagi adalah tanggal 13, 14, dan 15. Itulah yang disebut dengan ayyamul bidh. Tetapi jika seorang berpuasa di selain tanggal tersebut dan dia dapat 3 hari, maka ini termasuk sunnah. Hanya saja kurang utama. Dan yang lebih utama yaitu melakukan as-shaum tersebut di hari-hari al-bidh. yang mana malamnya itu terdapat bulan purnama atau tanggal 13, 14 dan 15. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, barang siapa yang kalian berpuasa dalam bulan atau pada suatu bulan, hendaknya dia berpuasa di 3 hari bid. Dan ini hukumnya sunnah, ini hukumnya sunnah. Kemudian puasa sunnah yang selanjutnya, as-sadis yang keenam, shaumu yaumi Arafah atau shaumu yaumin wa iftar yaumin. Shaumu yaumin wa iftar yaumin. Wa iftaru yaumin. Puasa satu hari dan berbuka satu hari. Atau ini yang dikenal dengan puasa Daud. Nabiullah Daud alaihissalam beliau memiliki kebiasaan as-saum fi yaum wa iftar fi yaum. Beliau memiliki kebiasaan puasa satu hari dan berbuka satu hari. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami siyamu Daud alaihi salam, kana yasumu yauman wa yuftiru yauma. Sebaik-baik, seutama-utama puasa adalah puasa Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauma. Dahulu beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Nah, ini termasuk puasa sunnah yang paling utama, yaitu puasa Daud. Dan juga dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya Rasul, aku kuat berpuasa lebih dari itu. Maka Rasul menganjurkan, puasalah kamu dengan puasa Daud. Sehari berbuka dan sehari berpuasa. Terus demikian. Kata Ibnu Umar, aku masih kuat ya Rasul. Masih belum seberapa itu. Masih kuat lebih dari itu. Ibnu Umar ingin lebih. Ingin puasa lebih banyak daripada puasa Daud. Maka Rasulullah SAW dalam riwayat lain beliau menyebutkan, la afdala min dzalik, tidak ada lagi puasa yang lebih utama dari itu. Sehingga Ibnu Umar pun akhirnya beliau berpuasa dengan puasa Daud. Dan tidak menambah dalam jumlah puasa lebih dari puasa Daud. Kecuali dalam beberapa keadaan tertentu. Seperti misalnya bertepatan dengan hari Kamis dan Senin Kamis. Misalnya dia hari Ahad. Dia jatuh pada hari Ahad, puasa Daud. Kemudian hari Senin, dia masih ingin berpuasa untuk hari Senin dan Kamis. Maka tidak mengapa dia berpuasa lagi di hari Seninnya. Dan di hari Selasa dia melanjutkan puasa Daud dan seterusnya. Namun, kemudian qala wa hadha min afdali anwa'it tatawwu'. Kata muallif, dan ini puasa Daud ini termasuk puasa yang paling utama, puasa sunnah yang paling utama, termasuk puasa sunnah yang paling utama. Tapi para ulama menyebutkan hendaknya seseorang itu memperhatikan keadaan dan kondisi dirinya. Jangan sampai dia membebankan atas dirinya sesuatu yang di luar kemampuannya. Karena Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, alaikum minal a'mali ma tutiqun. Beramallah kalian dengan amalan-amalan yang dalam batas kemampuan kalian. Dan juga dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul amali ila Allah adwamuh wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu yang paling terus-menerus, yang paling al-mudawamah. Terus-menerus, continue. Walaupun itu jumlahnya sedikit, ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sedikit daripada amalan yang banyak, tetapi tidak ada al-mudawamah, tidak ada kesinambungan terus-menerus. Maka ini tidak dicintai oleh Allah. Maka yang lebih dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus dikerjakan oleh seorang hamba, walaupun jumlahnya sedikit. Makanya seseorang harus memperhatikan kondisi dirinya ketika dia ingin mengerjakan suatu amalan sunnah. Maka lihat keadaan dirinya, apakah mampu untuk menjalankannya terus-menerus atau tidak. apakah dengan mengerjakan amalan yang sunnah ini, amalan yang wajib terbengkalai dan terlalaikan atau tidak. Jika demikian, maka perkara yang sunnah itu tidak menjadi utama baginya. Misalnya seorang, dia ingin puasa Daud, tapi disebabkan puasanya tersebut akan melemah kondisinya, sehingga dia tidak bisa memberi nafkah keluarganya, tidak bisa bekerja, tidak semangat dalam kegiatannya, sehingga dengan itu dia terlalaikan dari yang wajib. Maka di sini tidak boleh bagi dia untuk berpuasa puasa Daud, dikarenakan tidak boleh yang namanya sesuatu yang wajib itu gugur disebabkan amalan sunnah. Tidak boleh sesuatu yang wajib itu gugur dikarenakan seseorang lebih mengedepankan yang sunnah. Maka ini tidak utama. Dan juga seseorang terkadang di saat datang semangat-semangatnya, mungkin dia bisa berpuasa puasa Daud, bertahan sekan, dua pekan, satu bulan, setelah itu sudah tidak berpuasa lagi. Di bulan depan sudah enggak ada puasa lagi Daud, bahkan puasa sunnah pun tidak dia lakukan. Maka di sini juga kurang dicintai amalan yang seperti ini, tidak ada berkesinambungan padanya, ini tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan dia mendapat ajar tetapi kurang utama. Amalan tersebut kurang utama sehingga seorang di saat dia ingin mengerjakan suatu amalan ibadah yang berat, hendaknya dia memperhatikan keadaan dan kondisi dirinya sendiri. Jangan sampai amalan itu dapat menggugurkan yang wajib yang harus dia tunaikan, atau amalan itu tidak dia lakukan secara berkesinambungan. Sehingga juga kita lihat Rasul alaihi salatu wassalam, jika ada yang bertanya, kenapa Rasul tidak berpuasa puasa Daud? Kenapa Rasul alaihi salatu wassalam beliau tidak berpuasa dengan puasa Daud alaihi salam, padahal beliau sendiri yang menganjurkan kita untuk berpuasa? Apakah beliau tidak beramal dengan ilmunya, atau beliau hanya menyuruh dan tidak mau beramal? Tidak. Ini jika ada orang yang bertanya, kenapa Rasul tidak berpuasa dengan puasa Daud? Maka kita jawab, jawabannya bahwa beliau melakukan banyak ibadah yang lebih utama daripada puasa tersebut. Sehingga beliau tidak sempat melakukan puasa itu bukan dikarenakan beliau meninggalkan amalan yang sunnah. Tidak, bahkan beliau sibuk dengan amalan-amalan ibadah yang lebih utama daripada puasa Daud. Bahkan beliau lebih mengutamakan sesuatu yang sifatnya lebih utama, sehingga tidak tercela apa yang beliau lakukan ini. Seseorang ketika dia meninggalkan suatu amalan sunnah, tidak dikatakan bahwa dia melakukan sesuatu yang naqis, sesuatu yang kurang. Tidak. Selama dia memilih amalan-amalan yang lebih utama. Orang yang seperti ini keadaannya berarti bukan dia meninggalkan sesuatu yang sunnah. Tidak, bahkan dia telah melakukan sesuatu yang lebih utama. Rasulullah SAW beliau adalah pemimpin umat, pemimpin kaum muslimin di saat itu. Sibuk beliau di hari-harinya berkumpul dengan kaum muslimin, mendapat aduan, membuat bertemu dengan kaum muslimin, dan banyak urusan beliau. Dan itu lebih utama. Itu lebih utama. Sibuk mengajarkan agama Islam kepada mereka, sibuk dalam berjihad dan seterusnya, dari amalan-amalan yang lebih utama daripada puasa tersebut. Sehingga beliau meninggalkan puasa Daud bukan dikarenakan beliau malas dan tidak mau mengamalkan apa yang beliau sampaikan dari ilmu. Tidak. Na'udzubillah, Rasul tidak mungkin melakukan yang seperti ini. Bahkan Rasulullah SAW kita katakan bahwa beliau bahkan sibuk kepada amalan-amalan yang jauh lebih besar daripada ibadah saum itu sendiri. Jauh lebih besar daripada ibadah saum itu sendiri. Dalam berdakwah dan juga amalan-amalan saleh, dan juga dalam rangka mengajarkan Islam kepada umat manusia. Maka jangan ada seorang yang mengira bahwa Rasul meninggalkan sesuatu yang utama. Tidak, Rasul itu lebih memilih sesuatu yang lebih utama. Contohnya seperti orang yang haji. Orang yang haji. Orang yang sedang melaksanakan haji, sebagaimana kita pelajari, tidak disyariatkan untuknya puasa di hari Arafah. Tidak dianjurkan baginya untuk berpuasa di hari Arafah. Padahal hari Arafah, pahalanya itu sangat besar. Seorang berpuasa di hari Arafah, Allah gugurkan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tetapi syariat ini tidak dianjurkan bagi orang yang sedang melakukan manasik al-hajj. Kenapa? Apakah orang yang haji itu telah meninggalkan sesuatu yang utama? Tidak. Bahkan meninggalkannya, mereka as-shaum, mereka tidak melakukan as-shaum, itu disebabkan mereka sibuk dengan amalan-amalan yang lebih utama daripada puasa Arafah tersebut. Mereka meninggalkan shaum Arafah, disyariatkan bagi orang yang haji tidak berpuasa, dikarenakan mereka harus melakukan amalan-amalan yang jauh lebih utama, yang membutuhkan adanya kekuatan untuk beribadah di padang Arafah daripada amalan as-shaum. Sehingga tidak bisa kita katakan orang-orang yang seperti ini telah melewatkan sesuatu yang baik. Tidak, bahkan orang yang seperti ini telah melakukan sesuatu yang lebih utama. Demikianlah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau tidak berpuasa Daud, tetapi beliau itu lebih mengutamakan ibadah-ibadah, amalan-amalan yang lebih mulia dan lebih utama daripada puasa Daud. Maka demikian hendaknya seorang memperhatikan dan melihat kondisi dan keadaan dirinya. Melihat mana yang lebih bermanfaat, mana yang lebih afdal bagi dirinya, maka itulah yang dia pilih dan dia kerjakan. Walaupun dia terlewat dari amalan yang zahirnya terlihat utama, tetapi bagi dia mungkin saja berbeda keadaannya. Terkadang seorang berbeda kondisi seorang dengan yang lainnya. Misalnya seorang talibul ilm, penuntut ilmu. Jika dia berpuasa, maka dia akan lemas dan tidak bisa mendapatkan ilmu. Akan lemas, berat untuk belajar. Jika dia dengan berpuasa Daud seperti ini, maka dia akan menurun semangatnya untuk talabul ilm. Maka di sini kurang utama puasa bagi dia, dikarenakan ilmu lebih utama untuknya, untuk diraih olehnya. Sehingga ketika dia tidak berpuasa, dengan tidak berpuasanya tersebut, dia dapat semangat, ada semangat yang kuat untuk datang mencari ilmu di majelis-majelis al-ilm. Taib, kembali kita pada pembahasan kita. Qala as-sabi', kemudian puasa yang berikutnya, yang sunnah, yang ketujuh. Siyamu syahrillah al-muharram. Puasa di bulan Muharram. Siyamu syahrillah al-muharram. Puasa di bulan Muharram. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أفضل الصيام, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah al-Muharram, di bulan Muharram. Puasa yang utama setelah puasa Ramadan itu puasa di bulan Muharram. فأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. Dan seutama-utamanya salat setelah salat wajib adalah salat malam. Naam. Ini juga diantara puasa sunnah yang dianjurkan adalah puasa memperbanyak saum di bulan Muharram. Di bulan Muharram. Kemudian yang kedelapan, qala siyamu tis idil hijjah. Puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah atau Dzulhajjah, bisa dua bacaan. Puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Wa tabda'u min awwal yawmin min syahri Dzulhijjah wa tantahi bil yawmi at-tasi'. Syariat puasa di bulan Dzulhijjah itu mulai dari tanggal pertama bulan Dzulhijjah, hari pertama bulan Dzulhijjah itu mulai disyariatkannya shaum, wa tantahi bil yaumit tasi', dan berakhir puasa tersebut di tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah. Dan tanggal 9 itulah tanggal yang mana seseorang itu lebih utama untuk berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah tersebut. Inilah puasa Arafah, puasa Arafah. Jadi beliau menjelaskan di sini dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 itu dianjurkan seseorang untuk berpuasa. Baik dia berpuasa seluruhnya boleh, dan itu baik utama, atau dia tidak seluruhnya beberapa hari atau memperbanyak puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan yang lebih utama, paling utama adalah tanggal 9 itu, yaitu yang disebut dengan hari Arafah. Puasa Yaum Arafah yaitu terletak pada tanggal 9 Dzulhijjah. Adapun tanggal 10-nya maka tidak boleh. Tanggal 10 yaitu tanggal hari Id, Idul Adha, maka tidak boleh seseorang berpuasa di hari Id. Fahuwa yaumu Arafah, tanggal 9 itu adalah hari Arafah. Wadzalika li'umumil ahadits alwaridah bi fadlil 'amali fiha. Syariat puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 di bulan Dzulhijjah ini dalilnya adalah keumuman hadis yang telah tabir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi fadlil amali fiha, tentang keutamaan untuk beramal saleh di bulan atau di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini merupakan hari-hari yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana seseorang itu lebih dianjurkan untuk memperbanyak amalan saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, faqad qala sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhihi al-ashr. Kata beliau tentang 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, tidaklah ada hari-hari yang mana amalan salih itu lebih Allah cintai daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah, tidak pula amalan jihad ya Rasulullah? Tidak. Hatta amalan jihad jika dilakukan di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu masih kalah dengan amalan yang dilakukan walaupun amalan di bawah jihad yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kecuali seseorang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya dan dia gugur dalam peperangan tersebut, maka ini lebih utama. Kesimpulannya bahwa Rasulullah SAW mengatakan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qala was-shaumu minal amali shalih, dan amalan as-shaum itu termasuk amalan saleh. Amalan puasa termasuk amalan saleh sehingga masuk dalam keumuman anjuran untuk beramal saleh. Sehingga seseorang dianjurkan juga bagi dia untuk berpuasa dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9, atau dia memperbanyak, tidak menyuruhkan tapi memperbanyak puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Ini baik, ini termasuk amalan saleh yang mana Rasul mengatakan amalan saleh yang paling dicintai oleh Allah dikerjakan adalah pada tanggal atau di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itulah puasa-puasa sunnah yang dijelaskan oleh Syekh dalam masalah yang kedua ini. Ada 8 poin puasa-puasa sunnah. Baik, kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.